lagi-lagi kamu yang datang kepadaku. Baik, katakan apa maksud di hatimu. Jangan coba-coba kau mengharap cintaku. Aku tak mau kembali lagi padamu. Carilah, cari, cari saja yang lain. Sangat ku cinta dan ku kasihi. Lupakan saja diriku ini, seakan aku tiada lagi. Sia-sia saja kau mengharap diriku. Aku tak mungkin kembali lagi padamu. Lupakanlah saja kisah cinta yang lalu. Seakan kita tiada pernah bertemu. Carilah, cari, cari saja yang lain. Sangat ku cinta dan ku kasihi. Lupakan saja diriku ini, seakan aku tiada lagi. Sia-sia saja kau mengharap diriku. Aku tak mungkin kembali lagi padamu. Lupakanlah saja kisah cinta yang lalu. Seakan kita tiada pernah bertemu. Carilah, cari, cari saja yang lain.